Everybody in the house, clap your hands now. Kamu madiau nadong dapat tahu na sempurna selain dirimu cinta indah tararga argaan indah harto kucini sonang cinta indah tararga argaan indah harto kucini sonang. Rap cinta kita sampai kita nikah. Rap setia kita, rap cinta kita sampai kita. Kamu madiau nadong dapat tahu na sempurna selain dirimu cinta indah tararga argaan indah harto kucini sonang cinta indah tararga argaan indah harto kucini sonang. Thank you. hita sampai hita nikah. Rap setia hita, rap cinta hita sampai hita tamu madiau. Nadong dapo tau na sempurna, salah ini dirimu.